Sholat yang dibarengi zikir Allah artinya soal ma'al hudur. Hudur itu hadirnya hati bersama Allah. Iki wis hilang. Mula bapak upomo si ono si titik tinggal sedikit sekali. Rata-rata sholat ya sholat tapi ya eling warung, sholat ya eling pasar, sholat ya eling perusahaan. Nih sing sholat eling Allah mulai Allahu Akbar sampai assalamualaikum niki mun sulit. Banjur suap sudah diterima. Kenapa kok hubungane sholat ambek suap? Karena sholat niki nek mboten ma'ahuduril qalbi, nek mboten dibaringi eling ambek Gusti Allah, sholat niki mboten saged tanha anil faksa wal mungkar. Di sholat sing didawono Quran tanha anil faksa wal mungkar niki sholat sing hakiki. Sholat sing bener-bener sholat atine eling maring Gusti Allah. Niki baru saged tanha anil faksa wal mungkar. Nek mboten saged kepada Allah tambah jauh. Yo kita yo salat, yo haji bolak-balik. Tapi aduh mek Gusti Allah. Niki dawuh Nabi, man lam tanhahu sholatuhu anil fakhsya wal mungkar lam yazdad minallah ila bukda. Barang siapa yang sholatnya tidak mampu menahan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka dari Allah tambah jauh. Dari Allah tambah jauh. Bener sholat tapi bohong sekojangan. Bener salat tapi curang biasa. Bener salat tapi korupsi terbiasa. Bener sholat tapi suap juga terbiasa. Iki sholati boten saged tanha anil faksa wal mungkar. Meniki embel-embel. Embel-embel penasarane Abdullah bin Amr bin As. Mula bapak nek jangan nanti teng Mesir enten masjid kuno jenenge Masjid Amr. Amr bin As niki seorang yang ditugaskan Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, menjadi gubernur di Mesir. Niki banyak ceritanya dengan Sungai Nil. Banyak ceritanya dengan masalah kebakaran. Masalah surate Sayyidina Umar cemplungno kali Nil. Ini hubungannya dengan Amr bin As. Ini punya masjid, namanya masjid kuno di Mesir, Masjid Amr. Niki gada putra jenenge Abdullah bin Amr. Sing sering penasaran. Nabi niku nate nerangaken bilih. Sesuatu yang paling berat dihadapi manusia adalah ghadab Allah. Adalah sukhti Allah. Ghadabnya Gusti Allah. Allah niki nek kadung ghadab ora peduli, nggih. Masa wong ku amale wis bagus nek melakukan sesuatu yang Allah menjadi ghadab gak peduli, digawe su'ul khatimah ya su'ul khatimah nggih. Mungkin Allah kadung ghadab ya enten sesuatu hal sing dilarang nggih. Oh bapak sutene koyo Bal'am bin Ba'ura wong hebat tapi mati ini su'ul khotimah. Tapi perlu bapak, ini Allah menghadapi hamba itu dengan sifat fadolnya, sifat jamalnya. Sifat jamal itu sifat keindahan. Iki masa dosa sepiro, Allah ku nek sayang juga peduli. Amalnya baru seberapa, dosanya sudah seberapa niki ngembetan peduli. Allah nek ngersakno ya husnul khotimah, ya husnul khotimah. Jadi niki yang paling ditakuti oleh tiang-tiang mukmin. Nah ini akhirnya Kanjeng Nabi ya dawuh. Jadi sing paling berat dihadapi manusia adalah ghadab Allah. Mulane Bu sampean eling nggih, nek Ramadan nggih Siti Aisyah niki nyuwun pirsa Kanjeng Nabi. Nek ngepasilatul qadar napa ya Rasul sing kedah kula waos nggih. Terus undi Pak niku, dungane nek Ramadan niku. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nik sakhat niki lho. Sakhat niki padha kali ghadab bahasane. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwud tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan ini yang diperbanyak kalau bulan Ramadan, terutama kapan ngepasi wong ini Lailatul Qadar. Itu sebab yang paling berat dihadapi manusia ghadab Allah. Nah, oleh karena ngerti ini, namanya Abdullah bin Amr bin As sowan kanjeng Nabi tanya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, madza yunqidhuni min ghadabillah. Ya Rasulullah, madza yunqidhuni min ghadabillah. Ya Rasulullah, apakah sesuatu yang menyelamatkan aku dari ghadab Allah? Kanjeng Nabi dawuh la taghdab. Wabe kula tanggap aja sok muring. Rumah tangga mon kacau balu apa nek muring-muringan. Sing lanang muring-muringan, sing wedok muring-muringan bar ruwet. Dan niki ghadab niki, ghadab niki. Nggih mulane ghadab ku termasuk sifat madzmumah. Sifat yang tercela supaya dihilangkan. Nggih. Tapi para bapak, sifat ghadab ku termasuk nafsu, sifate nafsu. Niki mboten saged dihilangkan sama sekali secara total mboten saged. Mboten sakit ghadab niku tur upama hilang secara total malah elek. Mene wonten tasawuf keterangannya detail. Jadi melangi nafsu itu detail keterangannya. Wonten ayat Muhammadun walladzina ma'ahu asyidda'u. Tadi Pak, alal kufar ruhama'i bainahum. Ngerti nggih? Ruhama'u bainahum. Muhammadun walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufari ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad ambek wong-wong sing bersama Muhammad iku keras terhadap orang kafir. Ruhama kasih sayang bainahum. Di antara orang-orang mukmin. Asyidda, asyidda aku syiddah. Imam Ghazali nerangaken panjang lebar tentang syiddah niki. Syiddah ku sifat keras. Nggih. Timbulnya sifat keras adalah dari ghadab. Nggih. Wong mboten gadah sifat keras ning mboten duwe ghadab. Nggih. Mulane iki mboten oleh dilangno blas. Mergo sidah iku dibutuhno. Nggih. Menghadapi kaum kufar, menghadapi musuh. Dadi ndak bisa dihilangkan sama sekali. Lah saiki merangi ghadab kuwi apa? Merangi ghadab itu adalah memusnahkan sifat ghadab yang keterlaluan dan ghadab yang kemunduran. Ghadab sing kemunduran niku elek nggih. Dadi kapane ghadab ku ilang blas niki berarti juben. Juben niku penakut nggih. Elek niki, elek. Nek gano hodopi sama sekali, ku jenenge juben beku. Masak bojone dijawili pipine ngarepe mata meneng tok. Koyok babi. Gandengane dikumpuli lanang liya kur huhu